Berikut ini untuk Anda ibu-ibu ingkang kersa kepanasan mboten napa-napa nggih. Sing penting remen manaipun, sing penting puas manaipun. Kita goyang kembali ada Arneta Julia Adela. Satu bantar baru dari Adela. Hadirmu